Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita telah menjelaskan penjelasan dari ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya sesuatu pun. Dan dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Ayat ini akan bakal sering kita ulang-ulang. Dan bahkan sampai pada pertemuan hari ini, sudah berulang-ulang kita menyebutkan tentang ayat ini. Kenapa demikian? Karena pada ayat ini, seolah menjadi burhan sebagai furqan pembeda antara al-haq dan al-batil terkait dalam bab al-asma was-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan kita telah menyebutkan perkataan al-imam asy-syaukani rahimahullah, naam, bahwa orang yang mempelajari dan memahami ayat ini dengan pemahaman yang benar dan mentadaburinya, maka dia akan bisa berjalan pada jalan yang benar di antara orang-orang yang menyelisihi al-haq terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bisa berjalan di atas jalan yang lurus terang benderang. Karena di dalamnya, di dalam ayat ini, padanya terdapat al-qa'idah, qa'idah yang penting, yang dengannya kita bisa membantah ahlul bid'ah. Kita bisa menjatuhkan naam pemimpin-pemimpin dari kesesatan, dan bisa mengalahkan mereka-mereka dari kalangan ahlul kalam. Barakallahu fikum dengan ayat ini. Laisa kamitslihi wa huwas samiul basir. Dikarenakan padanya terdapat an-nafi wal itsbat. Kaidah ahlus sunnati wal jamaah di dalam nama dan sifat Allah. Menafikan dan menetapkan. Menafikan sesuatu yang tidak layak untuk ditetapkan kepada Allah, dan menetapkan naam sifat-sifat yang sempurna, yang mulia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ahlus sunnati wal jamaah masya baina hadainil amrain. Ahlus sunnati wal jamaah berjalan di antara dua hal ini, bainan nafi wal itsbat, dalam bab penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai', padanya terdapat nafi, menafikan segala sesuatu yang memisalkan dan menyerupakan Allah dengan makhluknya, dinafikan. Wa huwa sami'ul basir, padanya terdapat al-itsbat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Tidak hanya menafikan tanpa itsbat atau hanya menetapkan tanpa nafi. Nah, ahlu sunnah berjalan di antara keduanya. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qawluhu innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni'imma ya'idhukum bih. Ni'imma itu diambil dari kata ni'ma, lalu di setelahnya ada ma. Ma nakirah mausufah atau ma mausulah. Dan ni'imma ini adalah kalimat madah, kalimat pujian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, ya'idzukum bih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menasehatkan kalian dengannya. Dengannya ini maksudnya apa? Kita baca syarahnya. Qablahu qauluhu. Halaman 53. Sebelum ayat ini, innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Ada ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkubu bil adl. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada ahliha, kepada pemegang amanah tersebut, yakni kepada pihak-pihak yang telah ditentukan. Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Dan apabila kalian berhukum di antara manusia, maka hendaknya kalian berhukum dengan keadilan. Nah. Ni'ma, ni'ma min alfadhil madah. Ni'ma min alfadhil madah. Ni'ma ini termasuk di antara lafaz-lafaz pujian. Ni'ma rajul, sebaik-baik lelaki. Naam. Ni'ma rajul man yasilur rahim. Sebaik-baik laki-laki adalah orang yang menyambung silaturahim. Barakallahu fikum. Kalimat pujian. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling layak untuk dipuji dengan pujian yang paling sempurna. Pemilik pujian yang paling tinggi dan sempurna. Wama, jadi ni'imma itu ada dua kata padanya. Ni'imma adalah penggabungan dari dua kata. Ni'ma, yang pertama ni'ma dan ma. Lalu diidghamkan mim kepada mim yang kedua. Sehingga menjadi ni'imma ya'idhukum bih. Ma kila nakiratun mausufah. Lafat nakirah mausufah yang disifati menjadi man'ud. Ada na'at, ada man'ud. Nah, rajulun karimun. Rajulun karimun, laki-laki yang mulia. Karim sifat mulia. Rajulun laki-laki mausuf yang disifati. Ma nakiratun mausufah, nakirah yang disifati, pemilik sifat. Lalu mana sifatnya? Barakallahu fikum. Yaitu kalimat setelahnya, ya'idzukum bih. Ya'idzukum bih. Nah. Ka'annahu kila ni'ma syai'an ya'idzukum bih. Sebaik-baik sesuatu, seolah-olah makna dari kalimat ini adalah ni'ma syai'an ya'idzukum bih. Sebaik sesuatu adalah yang Allah nasihatkan kalian dengan nasihat tersebut. Nah, sebaik sesuatu adalah wasiat dari, mau'idhah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Waqila inna ma mausulah. Dan dikatakan juga ma dengan makna mausulah. Kalau seandainya ma di sini adalah mausulah, maka maknanya adalah ni'ma asyai'ul ladzi ya'idzukum bih. Nah, ni'ma asyai'ul ladzi ya'idzukum bih. Sebaik sesuatu naam adalah yang naam Allah Subhanahu wa taala mau'idzahkan kalian dengannya. Wa qauluhu ya'idzukum ay ya'murukum bihi. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian dengannya. Apa yang Allah perintahkan? Yaitu pada ayat sebelumnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Nah, apa yang Allah wasiatkan, apa yang Allah mau'idhahkan, yang Allah perintahkan kalian kepadanya, yaitu pada ayat sebelumnya, untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Dan juga untuk berhukum dengan hukum yang adil. Nah, sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat ini untuk menunaikan amanah disampaikan kepada pihak yang telah ditentukan. Dan juga wa minha asyhadatu lil insan, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, termasuk di antara amanah adalah barakallahu fikum asyhadatu lil insan lahu au alaihi, bersyahadat untuk seseorang, baik syahadat persaksian tersebut menguntungkan orang tersebut atau mencelakakannya. Nah, yang jelas persaksian harus dengan persaksian yang benar. Apabila dia teman dari orang tersebut, maka apabila dia dimintai sebuah persaksian, maka dia harus menyampaikan persaksian apa adanya. Apabila persaksian tersebut menguntungkan orang tadi, tetap disampaikan. Dan apabila merugikan orang tersebut juga, tetap disampaikan. Ini masuk dari bab al-amanah. Menyampaikan amanah apa adanya. Kemudian juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berhukum dengan hukum yang adil. Nah, wajib bagi kita semua untuk berhukum dengan hukum yang adil tanpa adanya kepentingan pribadi di dalam hukum tersebut. Berhukum dengan hukum yang adil demi kemaslahatan pihak naam kaum muslimin, kemaslahatan naam umat yang banyak. Inna wa qauluhu innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan maha melihat. Ai annahu subhanahu sami'un lima taquluna wa basirun bima taf'alun. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala maha mendengar terhadap apa yang kalian ucapkan dan maha melihat atas apa yang kalian perbuat. Asyahid minal ayataini al-karimataini. Sisi pembahasan dari dua ayat yang mulia ini, yang pertama adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian ayat yang kedua, innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Anna fihi ma itsbatas sam'i wal basari lillah. Bahwasanya pada dua ayat ini adanya penetapan sifat as-sama', mendengar dan melihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayatil ula nafyu mumatsalatil makhluqat. Pada ayat yang pertama dinafikan naam permisalan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Penyerupaan Allah terhadap makhluknya dinafikan. Fa fi dzalika al-jam'u fiha fa fi dzalika al-jam'u fi ma wasafa wa samma bihi nafsuhu bainan naf'i wal itsbat. Sehingga oleh karena itu pada ayat tersebut digabungkan antara barakallahu fikum terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, penggabungan antara nafi dan al-itsbat. Adanya penggabungan antara nafi dan al-itsbat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentang ayat ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana Abu Hurairah membaca ayat ini, qara'a hadhil ayat. Inna Allaha ya'idzukum bih, inna Allaha kana sami'an basira. Beliau membaca ayat ini. Kemudian beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a ibhamahu wa sababatahu 'ala 'ainihi wa udhunihi. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan jempol dan jari telunjuknya di atas mata dan telinganya. Beliau meletakkan dua dari jemarinya di atas mata dan telinganya. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca ayat ini, beliau meletakkan jarinya di atas mata dan telinga beliau? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal muradu bihadzal wad'i tahqiqus sam'i wal basar. Yang dimaksud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan jemarinya di atas mata dan telinganya adalah penegasan tentang sifat as-sama' wal basar untuk Allah. Penegasan sifat mendengar dan melihat untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk menetapkan mata dan telinga untuk Allah. Nah. Jadi azhar atau hadis dari sahabat Abu Hurairah ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa sebagai dalil penetapan bahwa Allah memiliki mata dan telinga. Nah, tapi sebagai penegasan bahwasanya Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Barakallahu fikum. Fa inna thubutal ain ja'at fi adillatin ukhra. Maka penetapan mata untuk Allah, bahwasanya Allah memiliki mata, itu telah datang pada dalil yang banyak. Nah, dalilnya banyak. Nah, bi'ayunina barakallahu fikum. Dan banyak lagi, baik dari ayat ataupun dari hadis. Penetapan mata untuk Allah telah disebutkan di dalam dalil yang lain. Nah, bukan pada hadis Abu Hurairah ini. Nah, karena tidak ada padanya dalil penetapan bahwasanya Allah memiliki mata atau telinga. Yang dimaksud dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan jari beliau di atas mata dan telinga, barakallahu fikum, maksudnya adalah barakallahu fikum untuk penegasan sifat as-sama' wal basar, mendengar dan melihat. Adapun dalil penetapan mata telah disebutkan di dalam dalil-dalil yang lain. Wal udhun 'inda ahli sunnati wal jamaah la tusbatu lillahi wa la tunfa anhu li'adami wurudis sam'i bidzalika. Adapun penetapan telinga untuk Allah, ini yang penting. Maka bagi ahlu sunnati wal jamaah, tidak ditetapkan untuk Allah dan juga tidak dinafikan. Nah, tidak ditetapkan dan juga tidak dinafikan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang jelas terkait dalam permasalahan ini. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah memiliki telinga. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah memiliki hadith bahwasanya Allah memiliki telinga. Adapun sifat mata, sifat tangan, na'am, dan juga al-qadam, maka telah disebutkan di dalam hadith atau ayat yang lain. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa qawluhu walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Dan kalau seandainya iddakhalta, ketika engkau memasuki kebunmu, qulta ma syaa Allah, engkau mengatakan ma syaa Allah, la quwwata illa billah, tiada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang sifat al-masyiah untuk Allah. Allah memiliki sifat al-masyiah, kehendak. Allah berkehendak. Nah, qawluhu walaula iddakhalta jannataka ay hala iddakhalta bustanaka, maksudnya adalah cobalah ketika engkau memasuki bustanaka, kebunmu, qulta masya Allah, lalu engkau mengucapkan masya Allah, la quwwata illa billah, masya Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, la quwwata illa billah, tiada kekuatan melainkan dengan Allah azza wa jal. Ai insya'a abqaha wa insya'a afnaha, maksudnya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap memelihara dan membiarkan kebun tersebut. Wa insya'a afnaha, dan kalau Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dan membinasakannya. I'tirafan bil ajzi, bentuk pengakuan akan kelemahan yang dia miliki di hadapan Allah. Hamba yang soleh, hamba yang tidak ujub, tidak sombong, tidak takabur, na'am, dia akan mengakui kelemahannya di hadapan Allah, bahwa dia adalah abdun da'if, hamba yang lemah, fakir, yang butuh kepada Allah azza wa jal. Sehingga oleh karena itu, apabila dia melihat sesuatu yang mengagumkan, dan apalagi itu terkait dengan harta yang dia miliki, maka sangat dianjurkan bagi dia untuk mengucapkan masya Allah. Nah, kalau seandainya Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan, memelihara kebaikan atau kenikmatan tersebut. Kalau seandainya Allah menghendaki lain, maka Allah akan membinasakannya. I'tirafan bil ajzi wa annal qudrata lillahi subhanahu, mengakui naam kelemahannya dan bahwasanya kekuasaan sesungguhnya adalah milik Allah. Qala ba'du salaf, berkata ba'du salaf, dan ini dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, man a'jabahu syai'un falyakul ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Naam, barang siapa yang dibuat ta'ajjub, yang dibuat kagum akan sesuatu. Barang siapa terkagum akan sesuatu, maka hendaknya dia mengucapkan Masya Allah. La quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Apa maknanya? Nah, kalau seandainya Allah menghendaki, maka akan tetap dipelihara dan dibiarkan kenikmatan tersebut. Dan kalau seandainya Allah menghendaki lain, maka akan binasa kenikmatan tersebut. Barakallahu fikum. Dan kalimat ini, naam, fungsinya apa? Maksudnya apa? I'tirafan bil ajzi. Bentuk pengakuan akan kelemahan kita. Kita adalah abdun dhaif. Semua ini bukan karena kita yang pintar, bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita begini dan begitu. Naam. Tapi semua itu pada dasarnya adalah atas kekuasaan Allah. Kita lemah dan kekuasaan sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwan fillah, apabila dia melihat sesuatu yang mengagumkannya, terkagum akan sesuatu, nah, maka ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Atau dia mengucapkan tabarakallah, mendoakan barakah. Apabila dia terkagum akan seseorang, dia mengucapkan tabarakallah, Allahumma barik lahu. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, dan juga firman Allah, walau syaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kalau seandainya Allah menghendaki agar mereka tidak berperang, maka niscaya mereka tidak akan berperang. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ai law syaa subhanah adama iktitalihim lam yaqtatilu. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bahwa mereka itu berperang, Allah kalau seandainya tidak menginginkan mereka berperang, lam yaqtatilu, mereka tidak akan saling membunuh, tidak akan saling berperang. Li'annahu la yajri fi mulkihi illa ma yurid. Dikarenakan tidak ada yang terjadi dalam kekuasaannya kecuali apa yang Allah kehendaki. Nah, tidak akan terjadi dan tidak akan terlaksana di dalam kekuasaannya kecuali apa yang Dia kehendaki. La rada li hukmihi wala mubaddila li qada'ih. Tidak ada yang bisa menolak hukum Allah dan tidak akan ada yang bisa mengganti na'am keputusan Allah azza wajalla. Ini makna ayat walau syaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Nah, dan ayat ini juga membahas tentang sifat masyiah, sifat al-iradah, sifat na'am kehendak, bahwa Allah itu berkehendak, Allah itu berkeinginan, sifat al-iradah. Nanti akan kita jelaskan makna al-masyiah, makna al-iradah, dan bagaimana kita menetapkan masyiah atau al-iradah Allah Azza wa Jal. Wa qawluhu ta'ala, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Telah dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am, hewan ternak. Hewan ternak, sapi, kambing, unta. Illa ma yusla alaikum. Langsung saja kita bahas, kita baca syarahnya. Uhillat lakum ay ubihat lak ubihat, diperbolehkan. Wal khitabu lil mu'minin. Dan lawan bicara pada ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Bahimatul an'am ay al-ibil wal baqar wal ghanam. Hewan ternak yaitu unta, sapi dan kambing. Illa ma yusla alaikum. Kecuali yang telah disebutkan atau dibacakan kepada kalian. Istithna'un min bahimatil an'am. Illa ma yusla alaikum. Ini adalah pengecualian dari bahimatul an'am. Wal muradu bihi al-madhkur fi qawlihi. Dan yang dimaksud, yang dikecualikan dari bahimatul an'am ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala pada lanjutan ayat 6 setelahnya, yakni pada ayat setelahnya, hurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Telah diharamkan atas kalian hurrimat alaikumul maytatu, bangkai, daging babi dan apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan setelahnya. Nah, ayat yang panjang. Allati ba'daha biqalil. Yakni pada ayat setelahnya. Wa qawluhu ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Tidak menghalalkan as-sayd, berburu dalam keadaan kalian hurum, melakukan ihram. Maksudnya bagaimana? Istitsna'un akhar min bahimatil an'am. Ini adalah pengecualian yang lain dari bahimatul an'am, di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal makna akan lebih jelas makna dari ayat ini, kita baca makna yang disebutkan oleh Asy-Syaikh. Uhillat lakum bahimatul an'am kulluha illa ma kana minha wahsyian fa innahu saydun la yahillu lakum fi halil ihram. Dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, hewan ternak semuanya, kecuali hewan liar. Fa innahu saydun la yahillu lakum fi halil ihram. Maka sesungguhnya itu adalah buruan yang tidak dihalalkan bagi kalian dalam keadaan kalian melakukan ihram. Wa qawluhu wa antum hurum fi mahalli nasbin 'alal hal. Wal muradu bil hurum wa antum hurum. Naam, kalau di dalam i'rab dia ini mansub dikarenakan posisinya, keadaannya adalah hal. Dikarenakan posisinya naam hal, dia mansub, keadaannya mansub dikarenakan dia berposisi sebagai hal. Naam, di sana yang mansub itu banyak, ada maf'ulun bih, ada yang dalam bentuk tamyiz, ada yang dalam bentuk hal. Barakallahu fikum. Contoh, darabtu aliyan qa'iman. Saya memukul Ali qa'iman, dalam keadaan berdiri. Naam. Qa'iman di sini adalah hal. Hal keadaan ketika dia melakukan perbuatan tersebut. Naam. Syaribtul ma'a. Naam, jalisan. Saya minum air dalam keadaan duduk. Naam. Talak takallamtu. Naam, takallamtu masyian, saya berbicara dalam keadaan berjalan. Dia melakukan perbuatan tersebut. Naam, dalam keadaan tertentu. Keadaan tersebut dinamakan dengan hal dan dihukumi mansub. Dihukumi mansub dalam ilmu nahu. Wa antum hurum, posisinya di sini dalam keadaan hal. Naam. Wal muradu bil hurum man huwa muhrimun bihajjin au umratin au bihima. Yang dimaksud dengan hurum di sini adalah orang yang sedang muhrim, yang sedang melakukan ihram baik karena haji atau umroh atau keduanya. Innallaha yahkumu ma yurid. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berhukum dengan apa yang dia keingin, yang dengan apa yang dia inginkan. Minat tahlili wat tahrim la i'tirada alaihi. Baik dalam perkara penghalalan atau pengharaman, la i'tirada alaihi, dan tidak ada yang dibantahkan atasnya. Tidak ada penolakan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Asyahid minal ayat, sisi pembahasan dari ayat yang kita sebutkan, baik itu pada surat Al-Kahfi, begitu pula di dalam surat Al-Baqarah, naam, dan terakhir di dalam surat Al-Ma'idah, naam, anna fiha itsbatal masyiah. Padanya terdapat penetapan sifat al-masyiah untuk Allah. Naam. Pada surat Al-Kahfi dan juga pada surat Al-Baqarah yang kita sebutkan tadi, ditetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-masyiah. Allah berkehendak. Wal quwwah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kuat, kekuatan. Wal hukum, kebijaksanaan, hukum. Wal irada, keinginan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala na'am berhukum dengan apa yang dia inginkan. Sifatun lillah. Semua sifat ini disebutkan dan ditetapkan untuk Allah Ta'ala, ala ma yaliku bijalalihi, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, wa qawluhu faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barakallahu fikum. Barang siapa yang Allah inginkan agar mendapatkan hidayah, barang siapa yang Allah inginkan padanya untuk memberikan hidayah kepadanya, yasrah sadrahu lil islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Wa man yurid an yudillahu, dan barang siapa yang Allah inginkan untuk menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayyikan, maka Allah jadikan dadanya sempit, harajan, sangat sempit, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik ke atas langit. Nah, sesuatu yang berat dan tidak akan mungkin. Nah, dan dia tidak akan mendapatkan hidayah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang yang Allah sesatkan, bagaimana cara dia untuk mendapatkan hidayah? Jawabannya tidak mungkin. Karena di sini Allah mempermisalkan seperti orang yang naik ke atas langit. Tidak ada yang bisa naik ke atas langit. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Apakah bisa orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah? Jawabannya mustahil, tidak mungkin. Naam, seakan-akan dia naik ke atas langit. Seperti permisalan yang Allah sebutkan, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Sesuatu yang mustahil dan tidak akan pernah terjadi. Dan itulah ketetapan yang Allah tetapkan untuk dirinya. Faman yuridillahu an yahdiyahu, barang siapa yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah kepadanya, ay man syaallahu subhanahu an yuwaffiqahu, barang siapa yang Allah kehendaki padanya untuk diberikan taufik, yaj'al qalbahu qabilan lil khair, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hatinya menerima kebaikan, gampang menerima kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini ikhwani fiddin, hidayah itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Maka oleh karena itu kita meminta hidayah kepada Allah. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah tersebut dari kita apabila kita tidak mensyukurinya. Karena hal itu sangat mungkin dan sangat mudah Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Wa man ismu syartin jazimun. Man ini adalah isim syarat jazimun, bisa menjazamkan fi'il mudhari'. Yurid majzumun, fi'il mudhari' yang majzum. Ala annahu fi'lu asyarti, dikarenakan dia adalah fi'il syarat. Fi'il syarat. Yasrah sadrahu lil Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Yasrah majzumun, fi'il mudhari' majzum. Bi jawabi syarat, dikarenakan dia adalah jawabus syarat. Jawaban dari syarat. Saya jelaskan secara ringkas, faman yurid, man di sini adalah hu barakallahu fikum isim syarat, sebagai syarat. Yuridillah fi'il syaratnya, kata kerja syaratnya. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, jawaban dari syarat tersebut, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya di menerima Islam. Barakallahu fikum. Kapan bisa lapang dada seorang itu menerima Islam? Kapan hal tersebut bisa terjadi? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. Sebagaimana di dalam ayat faman yuridillah. Jadi syarat untuk mendapatkan kelapangan dada di dalam menerima syariat Islam apa? Naam, Allah menginginkan untuk dia mendapatkan hidayah. Ini makna fi'il syarat dan jawabannya. Nah, barakallahu fikum. Seperti ungkapan orang, man yajtahid yanja, barang siapa yang bersungguh-sungguh, barang siapa yang rajin, yanja, maka dia akan berhasil. Nah, yajtahid, bersungguh-sungguh, rajin, itu syarat. Yanjah, berhasil, itu apa? Jawabannya atau hasilnya. Barakallahu fikum. Berarti keberhasilan syaratnya apa? Yajtahid, dia harus bersungguh-sungguh, dia harus rajin. Ini makna fi'il syarat dan jawabannya. Di situ ada dua fi'il. Naam, di situ ada dua fi'il. Yang pertama kata kerja syarat, yang kedua apa? Jawabannya atau hasilnya. Wasyarah asyakku. Asyarah di sini secara bahasa maknanya membelah. Wa asluhu at-tawsi'ah. Dan asal katanya adalah at-tawsi'ah, meluaskan. Syarahtul amra bayyantuhu wa waddahtuhu. Kalimat syarahtul amro, saya mensyarah urusan, maksudnya adalah bayyantuhu wa waddahtuhu, saya menjelaskannya dan saya waddahtuhu, menggamblangkannya, melebarkannya, menjelaskannya. Wal makna yuwassi'ullahu sadrahu lil haqqil ladhi huwal Islam hatta yakbalahu bisadrin munsyarih. Munsyarih. Dan makna ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya untuk menerima al-haq, yang mana al-haq yang dimaksud di sini adalah al-Islam. Hatta yakbalahu bisadrin munsyarih. Sehingga yakbalahu, dia menerima al-haq tersebut dengan dada yang lapang. Nah, Barakallahu fikum. Tanda orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tanda orang yang Allah inginkan bahwa dia mendapatkan hidayah, yaitu Allah jadikan dia itu lapang dada terhadap kebenaran. Nah, lapang ketika disampaikan al-haq pada dirinya, nam dia menerimanya dengan lapang dada. Tidak mujadil, tidak membantah. Barakallahu fikum. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa dia bahwa Allah menginginkan untuk memberikan hidayah kepadanya. Dan kebalikannya, wa man yuridillahu an yudillahu, barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan olehnya, wa man syaa subhanahu an yasrifahu an qabulil haq, barang siapa yang Allah kehendaki untuk dipalingkan dari menerima al-haq, yaj'al sadrahu dhayyiqan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dadanya sempit. Ai la yattasi' li qabulil haq, yakni tidak terbuka atau tidak ada celah untuk menerima al-haq, tidak bisa menampung al-haq. Ai syadidid dhaq harajan, ai syadidid dhayqi, syadidid dhayqi, fala yabqa fihi manfadun lil khair, yakni sangat sempit sehingga tidak ada celah di dalam dadanya, naam, tempat untuk kebaikan. Enggak ada lagi sisa tempat untuk kebaikan. Wa huwa ta'kidun li ma'na dhayyiqan. Dan ini adalah ta'kid sebagai penegasan terhadap makna dhayyiqan, sempit. Harajan, penegasan terhadap lafaz dhayyiqan. Sempit dan sangat-sangat sempit. Penegasan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan. Fi liqa'il ati. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.